marah-marah. Tak dosa engkau caci maki, cukuplah sudah aku mengalah. Ku tamatkan hati walau hancur batin ini. Marah-marah, tak dosa pun kau caci maki.